Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim. Barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh, kemudian dilanjut dengan ta'lim mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wal musaqatu ja'izatun 'ala an-nakhri wal karmi wa laha syara'it ay yuqaddiruha bi muddatin ma'lumatin wa an yanfarida al-'amilu bi'amalihi wa an la yashtarita musharakata al-maliki fil 'amal wa an la yashtarita lil-'amili juz'an ma'luman min ats-samari. Kata Imam Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal baru. Wal musaqatu, dan yang disebut dengan al musaqah, nanti kita jelasin tuh al musaqah apa artinya. Al musaqatu jaizatun, musaqah itu jaiz, hukumnya mubah, boleh. Ala nakhri wal karmi, bolehnya hanya pada pohon kurma dan al karm, anggur. Kurma dan anggur aja. Walaha syara'iqa, dan musaqah punya syarat. Ayyukadduraha bimuddatin ma'lumah. Syarat yang pertama, bahwa musaqah harus ditakdir, harus ditentukan ma'muddah ma'lumah dengan waktu yang tertentu. Tidak boleh asal. Yang penting ntar ampe pohonnya, ampe buahnya kurum, ampe buahnya bisa dipetik. Nah, enggak boleh. Gitu. Muddah ma'lumah. Itu namanya al-musaqah. Jadi musaqah itu mirip-mirip dengan muzara'ah. Nanti kita jelasin apa namanya di ketemu nih bedanya nih. Yang kedua, wa ayyan faridal 'amilu bi 'amalihi. 'Amil. Jadi musaqah dengan mudharabah itu mirip musaqah mudharabah muzara'ah gitu. Kalau mudharabah duit yang diputar, tapi kalau musaqah pohon yang dirawat gitu. Ada orang punya pohon enggak bisa ngerawat. Panggil orang buat ngerawat pohon itu namanya al-musaqah. Tapi al-musaqah ini dalam mazhab Syafi'i dijelaskan itu al-nakhri wal-karmi. Bolehnya cuma pohon kurma dan juga anggur. Selain itu enggak boleh. Antar kita lihat penjelasannya. Syarat yang pertama harus ditentuin waktunya. Karena memang itu pohon yang bisa ditaksir. Ditaksir dalam arti dalam jangka waktu sekian dipanen. Dalam jangka waktu sekian dipanen. Jadi akadnya itu ditentukan bimuddatin ma'lumah begitu. Wa ayyan faridal 'amilu bi 'amalihi, si amil harus mengerjakan pekerjaan itu sendiri, enggak boleh dijoinan sama yang punya pohon. Wa alla yashtarita musyarakatal maliki fil 'amala, tidak boleh disyaratkan adanya musyarakah. Ikut serta al-malik yang punya pohon al-afil amal dalam pekerjaan. Wa yashtarita lil-amili, dan juga harus mensyaratkan bagi si amil pekerja juz'an. Dia mendapatkan jatah ma'luman yang sudah diketahui di awal fi samari dalam minat samari dari buah. Ini kan bukan bisa ditaksir nih. Ini sih kalau pohonnya gede begini, sawahnya luasnya sekian meter, nanti panennya sekian, gitu. Nanti karena panennya sekian, nanti si Amil dapat 20% dari panen atau 30%. Jadi juz'an ma'luman dan tidak boleh ditentukan dengan nominal angka. Nanti dapat 5 kintal enggak, tapi ditentukan dengan apa namanya juz bagian nisbah begitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, al-musaqatu yang namanya musaqah ya ayyu amina insanan ala shajarin liyata'ahadaha bisakhi wa tarbiyati. Itu namanya al-musaqah ya ayyu amina insanan, dia meng-hire seorang tertentu, artinya dia mempekerjakan orang tertentu ala syajarin untuk mengerjakan pohon. Yang jadi objek pekerjaannya adalah pohon, liyata'ahadaha untuk dia rawat, bisaki dengan disirami, wa tarbiyati dan juga dengan dia jaga. Ya kalau ada hamanya dia jaga, itu namanya al-musaqah. Ala anna ma razaqallahu ta'ala min thamarin yakunu bainahuma, dan musaqa ini dengan catatan ala anna ma razaqallahu, bahwa apa yang Allah rizkikan berupa buah dari pohon tersebut, yakunu bainahuma, itu jadi pembagian antara fulan yang punya pohon dengan fulan yang bekerja. Walamma kana saqiyu anfa'al a'mali, wakala walamma kana saqiyu anfa'al a'mal. Di ketika bahwa yang namanya nyiramin pohon itu adalah anfa'ul a'mal, pekerjaan yang paling bermanfaat untuk pohon, ushtuqqa minhu ismul aqdi, maka diambillah dari situ nama akad ini. Jadi akad ini dinamakan al-musaqah. Padahal pekerjaan Amil bukan cuman sakyu, bukan cuman nyiremin, tapi juga pekerjaannya banyak daripada itu. Cuman karena asakyu anfa'ul a'mali, pekerjaan yang paling bermanfaat bagi pohon, ushtuqqa minhu ismul aqdi, diambillah daripada al-musaqah tadi, sakyu nyiremin, itu sebagai nama akad gitu. Bedanya dengan muzaro'ah, kalau muzaro'ah itu ijarotu amal gitu. Saya punya apa namanya, punya pohon, punya ladang, punya sawah. Saya panggil orang untuk bekerja dengan saya. Nih, kerjaannya begini, nanti kalau jam sekian siramin ya. Nanti kalau ini. Jadi muzaro'ah itu lebih kepada ijarotu amal. Sama kalau musaqah itu miripnya ke mudharabah, di mana si punya, yang punya harta, yang punya pohon itu tidak boleh menentukan pekerjaannya. Dalam arti dia dibiarkan itu mengerjakan apa yang harus dikerjakan dari pohon tersebut. Kalau sudah ditentukan pekerjaannya itu namanya ijaratu amal. Walaupun ujungnya sih mirip-mirip juga sebenarnya. Hanya saja kan memang ada teks dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ini begitu. Makanya beberapa ulama menilai bahwa ini bukan sembarang akad karena mansus, ada teksnya begitu. Sedangkan muamalat yang lain kan sifatnya tidak mansus, diambil dari sabda Nabi atau firman Allah itu berupa mafhumnya begitu. Aduh, tukang roti. Wattafaqu ala jawaziha as-sahabatu wat-tabi'un, dan tentang kebolehan musaqah ini disepakati oleh para sahabat dan juga tabi'in. Wa qabla al-ittifaqi, dan sebelum terjadinya kesepakatan, hujjatul jawazi, dalil kebolehan tentang al-musaqah, marwahu Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar, Nabi Muhammad memberikan Khaybar. Khaybar itu orang Yahudi, Khaybar, bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zara'in, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan Yahudi Khaybar setengah daripada apa yang dikeluarkan oleh Allah berupa buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan dari tanah Khaybar itu. Yahudi Khaybar diberikan setengahnya. Ini hadis kurang lengkap. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain lengkapnya ini, dafa'a ila yahudi khaybar nakhl khaybar wa arduha ala ayya'tamiluha ala ayya'maluha, dalam riwayat lain ya, min amwalihim wa anna li rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatruha wa ghairu dhalika min al akhbar. Jadi kata Nabi Muhammad ke dalam sebuah riwayat, katakan dafa'a ila yahudi khaybar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang Yahudi Khaybar, nakhla Khaybar, pohon kurma yang ada di Khaybar, wa ardoha, dan tanahnya juga, ala ayya' maluha. Itu kan punya Nabi Muhammad. Dulu kan menang perang Khaybar, makanya kan jadi punya Nabi. Lalu ada orang Yahudi tinggal di situ, ya udah dia suruh Nabi Muhammad kerjain tuh. Itu tanah dirawat, itu pohon dijaga, begitu. Lalu setengah daripada hasil panennya, Nabi Muhammad berikan kepada Yahudi Khaybar. Dafa' ila yahudi khaybar nakhla khaybar wa arduha, Nabi Muhammad memberikan kepada orang Yahudi Khaybar kurma dan tanahnya, ala ayya'maluha, untuk dikerjain, dia ngerawat itu pohon tanahnya, min amwalihim, daripada harta mereka, wa anna li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk rasul sallallahu alaihi wasallam syatruha, setengah daripada hasil buah kurma yang ada di tanah Khaybar itu. Wa ghairu dhalika minal akhbar. Wala syak, dan begitu, dan banyak lagi selain daripada hadis ini, daripada hadis-hadis Nabi Muhammad yang lain. Wala syak fi jawaziha 'alan nakhili, dan tidak ada perdebatan tentang bolehnya nakhil itu sebenarnya lebih luas daripada kurma ya. Karena nakhil itu juga sejenis pohon palem. Dan kurma itu kan baik sebangsa pohon palem. Buah itu nakhl itu, kelapa itu juga nakhl tuh. Kan ya, kelapa bagian daripada, tapi yang dimaksud nakhl sini kurma gitu, lebih spesifik. Wala syakka fi jawaziha 'alan nakhil, dan tidak ada perdebatan kalau kita ngomong al-musaqqah boleh enggak? Boleh, bolehnya pada apa? Pohon kurma. La khilaf, la syakka fi jawazi, tidak ada perdebatan. Tidak ada keraguan tentang kebolehan al-musaqqah dalam nakhil, kurma. Li'annahu mauridun nas. Karena memang begitulah teks itu datang kepada kita. Teksnya hadis datang kepada kita tentang nakhil, tentang kurma. Wahalil inabu mansusun alihi ammuqas. Wahalil inab. Apakah inab? Inab kurma. Inab itu anggur. Wahalil inabu mansusun, apakah inab itu mansus, itu ada teks hadisnya, ammuqas, atau dikiaskan tentang kebolehannya. Kila dikatakan inna syafi'iyah, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i qasahu 'ala an-nakhli, kebolehan anggur untuk dijadikan objek musaqah itu dikiaskan oleh Imam Asy-Syafi'i 'ala an-nakhli, daripada kurma, dikiaskan dari kurma, bijami'in, dengan kesamaan. Kenapa dikiaskan bijami? Karena keduanya sama-sama wujubiz zakati, wajib zakat, wa imkanil kharsi, dan mungkin untuk ditakhris. Takhris itu taksir kalau bahasa kita, ditaksir. Jadi kalau kita punya sawah isinya pohon kurma, orang tuh bisa naksir. Saking cerdasnya, karena emang kebiasaan dia tiap hari ngurusin pohon kurma begitu ya. Dia lihat nih sawahnya ada berapa hektar nih. Bawahnya ada 2 hektar misalnya. Kemudian pohonnya ada berapa ribu pohon. Dia taksir. Ini ntar kalau panen nih bakal dapat sekian-sekian. Nah, itu buah kurma dan anggur tuh punya kesamaan itu. Bahwa dia sama-sama wajib zakat. Karena dia adalah makanan yang dijadikan makanan pokok oleh sebagian orang Arab. Yang kedua, bahwa dua pohon ini sama-sama bisa ditaksir. Bisa ditaksir, jadi nanti zakatnya sekian. Nanti kira-kira gagal panennya, ini kan panen tapi nanti ada gagalnya sekian gitu. Bisa ditaksir gitu. Itu namanya takhris al-khurs. Wakila, tapi dikatakan inna syafi'iyah akhadahu minan nas, bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan al-musaqah pada anggur itu dia ambil daripada teks syariat, daripada teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna bahwasanya wa huwa anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar, mempekerjakan orang ahlu Khaybar, orang Khaybar, ala syatri, untuk setengah, mimma yakhruju minan nakhri wal karmi, dari apa yang keluar daripada pohon kurma dan juga anggur itu. Jadi ada teksnya, makanya nakhal dan kurma dibolehkan. Wa hal yajuzu ala ghairi an-nakhili wal 'inabi, apakah boleh al-musaqqah terjadi pada an-nakhil, selain nakhil dan 'inab, selain anggur dan kurma, min al-ashjari al-musmirah, daripada pohon yang punya buah, katini, seperti buah tin, wal musyammasi, dan juga buah musyammas. Musyammas itu aprikot, buah aprikot. Wa ghairihima, atau selain keduanya, minal asjar, daripada pohon-pohon yang memang punya buah. Qawlani, ada dua qawl, hakahumar rafi'i bila tarjih. Imam Ar-Rafi menyebutkan dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i ini tanpa tarjih. Al-jadid, madhab jadidnya Imam Asy-Syafi'i, al-man'u, terlarang adanya al-musaqah. Jadi kalaupun ada, boleh bukan musaqah, tapi muzaro'ah, yaitu ijaratu amal, begitu. Mempekerjakan orang dengan job desk tertentu, dengan gaji tertentu. Tidak dibiarkan orang mengurusi pohon, tapi ada job desk-nya, itu ijarah. Karena enggak boleh, kalau bukan kurma, bukan anggur, enggak boleh musaqah. Selain anggur, selain kurma, enggak boleh ada musaqah. Li'annaha asjarun la zakata fiha. Karena selain anggur dan kurma itu tidak ada zakatnya, pohon itu tidak ada zakatnya. Falam tajuzil musaqatu 'alaiha, maka tidak ada alasannya, berarti karena emang ini illah bolehnya musaqah karena ada zakatnya. Kalau ada zakatnya mestinya arus juga, jagung juga bisa kan gitu alasannya. Falam tajuzil musaqatu, maka tidak boleh ada musaqah 'alaiha, terhadap pohon-pohon yang berbuah itu, bukan anggur kurma. Kal mauzi, seperti pisang. Wasomburi. Wasonbur. Wasonur. Wasonubur. Wason. Di sini nih wasonubir. Wasonubir itu daun apa, pohon pinus. Pohon pinus itu buahnya kayak gimana ya? Ada kan biji pinus itu. Wa hadza ma sahahu an-Nawawi fi Rawdah, dan inilah yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatu Talibin. Kan ini mazhab jadid. Wal qadim, dan mazhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i, annahu yajuz, bahwasanya boleh orang melakukan al-musaqah selain kurma dan anggur, itu boleh. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal ahli Khaybar, itu mempekerjakan, bermusaqah terhadap orang Yahudi Khaybar, bisyatri, untuk setengah, mimma yakhruju minan nakhri wasyajar, untuk setengah dari apa yang keluar, dikeluarkan oleh Allah daripada pohon kurma dan pohon-pohon yang lain. Nabi Muhammad enggak nyebutin pohon tertentu, yang penting itu setengah tanah Khaybar, pohonannya bagi dua. Nabi Muhammad setengah, karena Nabi Muhammad yang punya, orang-orang Yahudi yang bekerja dapat setengah, begitu. Wa bihadza qala al-Imam Malik wa Ahmad, dan pendapat ini artinya boleh bermusaqah untuk pohon semuanya, yang penting dia punya buah, itu dikatakan oleh dua imam, Imam Malik dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhuma. Wa ikhtarahu an-Nawawi fi tashhihi tanbih, dan Imam An-Nawawi menyebut ini sebagai pendapat yang sahih dalam kitabnya Tashihu Tanbih. Tanbih itu kitabnya Imam Syirazi. Jadi Imam Syirazi punya kitab Al-Muhadzab, disyarah oleh Imam Nawawi. Kemudian beliau punya lagi kitab Tanbih, disyarah oleh Imam Nawawi, namanya Tashihu Tanbih. Gitu. Tapi jadi Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin mensahihkan qaul jadid, bahwasanya enggak boleh terjadi musaqah kecuali anggur dan kurma. Kata Imam Nawawi dalam Tashihu Tanbih, boleh. Dan kita dulu sebenarnya punya kaidah ya, punya bukan bukan punya kaidah. Kita dulu sempat ngomongin ke kaidah bahwa Imam Nawawi itu seluruh pendapatnya itu apa namanya pendapat madhab yang ditulis kecuali kitab Raudhatut Thalibin. Semua yang ada kitab Raudhatut Thalibin itu pendapat resmi madhab. Begitu. Selain itu bisa jadi ikhtiarnya Imam Nawawi sendiri. Wa ajaba al-qailuna bil jadid, dan orang-orang yang mengatakan dengan kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i bahwa al-musaqah hanya boleh terjadi pada anggur dan kumah, dia jawab nih kepada orang-orang yang memakai pendapat kaul qadim bi anna syajara al-murad biha an-nakhl, bi anna syajara al-murad biha, bahwasanya pohon yang dimaksud dengan kan kata yang kaul qadim bilang Nabi Muhammad dulu ngomong ke orang Khaybar, Yahudi Khaybar, untuk ngurusin itu pohon, dan Nabi Muhammad bilangnya ala nakhli wa syajar, pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, enggak disebutin tuh pohonnya apa. Maka karena tidak disebutin ya berarti boleh tuh untuk semua pohon yang punya buah. Itu kata kaul qadim. Kata ulama yang bilang qaul jadid, enggak. Wabi anna syajara al-murada biha, yang dimaksud pohon dalam hal tersebut, begitu. Yang dimaksud pohon untuk hal tersebut itu adalah an-nakhl, yaitu pohon kurma aja. Li anna hal mawjudah fi Khaybar, karena memang itulah pohon yang ada ketika di Khaybar. Wa farraqu bi bainan nakhli wal inabi wa ghairihima min al-ashjari, dan mereka membedakan antara kurma, anggur, dan selain kurma dan anggur minal asjar bi anna nakhla wal karma, karena kalqaul jadid kan hanya anggur dan kurma aja. Lalu beliau menjelaskan nih, ulama-ulama yang mengatakan qaul jadid bahwa khusus ini anggur dan kurma, beliau menjelaskan bedanya antara anggur dan kurma dengan pohon-pohon yang lain bi anna nakhla wal karma, karena an-nakhl wal karma, anggur dan kurma, layanmu illa bil amali fiha, itu tidak mungkin berkembang, tidak mungkin tumbuh kecuali emang harus dikerjain. Dia bukan pohon yang kalau kita siram kita tinggal udah biarin tar tunggal. Nakhal dan kurma butuh perawatan gitu. Li anna nakhla yahtaju ila liqah, yang namanya nakhal kurma itu butuh ila liqah. Liqah itu vaksinasi. Liqah itu ya butuh disemprot, butuh dikasih vitamin. Wal karma, dan karm yastaju ilal kusah, dia membutuhkan kepada kusah. Kusah itu apa ya? Jadi ada kulit luar yang kulit luarnya harus dibuka begitu. Itu kalau kusah itu kasyu syai'in min turabin judawi lahu bil musaha. Intinya bahwa anggur dan kurma ini butuh perawatan, butuh pengerjaan. Berbeda dengan beberapa pohon yang penting tumbuh aja ntar, tahu-tahu pohonnya nunggu, buahnya nunggu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Andi Ainuddin. Wa baqiyatul asjar, dan selain kurma dan anggur, pohon-pohon yang lain itu tanmu, itu berkembang min ghairi ta'ahudin, tanpa harus perawatan. Naam at-ta'ahudu yaziduha fi kibari samiri fi kibari samari wa taibati. Ya betul, perawatan itu memang terjadi pada pohon, tapi itu untungnya untuk memperbagus yaziduha fi kibari samari. Itu untuk memperbesar buahnya, wa taibati, dan juga memperharum wanginya. Artinya, kalaupun enggak ada perawatan, pohon lain itu bisa tumbuh sendiri, ada buahnya. Nah, tapi kalau anggur dan kurma, kalau enggak dirawat, enggak tumbuh itu, maka butuh perawatan. Itu kenapa ini boleh musaqqah dan ini enggak boleh musaqqah. Dan musaqqah itu memberikan kebebasan kepada amil untuk mengerjakan yang dia suka terhadap pohonnya, yang penting pohonnya itu tumbuh gitu. Wa'alam, ketahuilah, anna mahallal khilafi, bahwasanya objek atau benang merah terjadi perdebatan antara ulama. Apakah itu anggur dan kurma atau selain anggur dan kurma? Fima idza iftaradat bil musaqqati. Kalau memang khusus untuk musaqqah. Jadi gini, kan tadi anggur dan kurma boleh? Boleh anggur dan kurma musaqqah. Kalau anggur dan selain anggur dan kurma boleh enggak? Enggak boleh. Nah, enggak bolehnya itu kalau afrodat bil musaqqah itu memang dia disiramin sendirian. Itu memang akad musakonya khusus untuk itu pohon misalnya selain apa jambu misalnya. Itu khusus itu. Amma idza saqahu 'alaiha taba'an. Akan tetapi kalau dia musakohnya taba'an sebagai pengikut linakhlin wa inabi daripada pohon anggur dan kurma, fa fihi wajhan, di sini ada dua pendapat. Jadi yang enggak boleh itu kalau emang khusus musakoh, akad musakohnya khusus untuk selain anggur dan kurma. Tapi kalau musakohnya untuk anggur dan kurma, tapi di dalam anggur dan kurma itu, katakanlah sawahnya ada sekian meter, di dalamnya itu ada pohon selain anggur dan kurma. Ada jambunya, ada semangkanya misalnya begitu. Nah, itu kan sakohu taba'an. Dia menjadi disirami, menjadi objek di mana bekerja itu si amil taba'an. Sebagai pengikut, bukan khusus untuk semangka aja, tapi semangka tuh ngikut karena dia satu lahan dengan kurma misalnya begitu. Itu yang jadi perdebatan. Fa fihi wajhan, dalam hal ini ada dua pendapat. Hakahu Ar-Rafi'i, ini yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi fi akhiril muzara'ah, dalam akhir kitab al-muzara'ah bila tarjih, tanpa ada tarjihnya. Pokoknya dua pendapat ini dijelasin. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ashahuhuma, yang paling sahih daripada dua pendapat ini, annahu yujuz, bahwasanya hukumnya boleh kalau itu terjadi apa namanya taba'an, sebagai ngikut aja. Ya kebetulan di lahan anggurnya ada semangka, di lahan kormanya ada kelapa misalnya, itu enggak apa-apa jadi taba'an. Qiyasan 'alal muzara'ah, dikiaskan sebagaimana muzara'ah. Begitu. Idza arafta hadza, kalau kalian tahu tentang ini, falil musaqati syurut, dan ada musaqah itu punya syurut, punya syarat. Apa syarat al musaqah? Ahaduha, yang pertama al taukid. Jadi memang musaqah ini agak kurang menarik pembahasan kita, karena memang al musaqah itu tidak banyak terjadi di kita. Kebanyakan yang terjadi itu bukan musaqah tapi ijaratu amal, bahwa si petani itu dapat gaji bukan dapat buah. Itu namanya ijaratu amal gitu. Kontrak kerja. Kalau al-musaqah itu mirip seperti mudharabah. Mudharabah itu kan gitu, bahwasanya si amil diberikan kebebasan untuk mengelola harta. Mau diputar jadi kulkas, jadi apa terserah begitu. Yang penting diputar menghasilkan. Musaqah juga sama seperti itu. Dan kalau sudah ditentukan kepekerjaannya A, B, C dan seterusnya, itu namanya ijaratu amal. Itu kerja orang gitu. Dan yang ada di kita itu banyaknya kerja ya. Bahwasanya apa namanya, industri besar punya lahan kemudian yang mempekerjakan banyak orang gitu. Ahadu hasyarat, yang pertama at-tauqid, yaitu penentuan waktu. Lianna lebih mirip seperti ijarah wa nahwiha, atau sejenis akad-akad lain yang mengikat. Bi khirafil qirat, berbeda dengan qirat mudharabah. Wal farq anna li khuruji thimar ghayah, bahwasanya bedanya dia dengan qirat, bahwasanya buah untuk lahir itu buah, untuk tumbuh buah-buahan, ghayatun ma'lumah, itu adalah waktu yang bisa diketahui, ada taksirannya, yashulu dhabtuha, dan bisa di dhabtuha, gampang sekali untuk kita prediksi. Bikhirafil qirat, berbeda dengan qirat. Nah, kan kalau qirat tadi sama nih dengan musaqah, cuman bedanya qirat itu enggak boleh ada ketetapan waktu. Kalau musaqah harus ada ketetapan waktu. Bikhirafil qirat, berbeda dengan qirat, fa inna ribha laysa lahu waqtun mabbut. Karena qirat itu orientasinya keuntungan, fa inna rifa, dan keuntungan, laisa lahu waqtun mabbud. Dia tidak punya waktu yang bisa ditentukan, ini untungnya kapan? Enggak bisa, ya jualannya juga belum kan. Faqat la yahsul ribah, bisa jadi tidak ada keuntungan yang dihasilkan, fil muddal muqaddarah, kalau ditentuin waktunya. Nih gue kasih nih mudharabah, putar dah sampai 2 bulan. Ah, gitu kan belum tentu 2 bulan untung. Walau aqata bil idraki, kalau seandainya, ini lagi balik ke musaqah. Kalau seandainya orang memberikan, jadi waktunya tuh harus mudah ma'lumah. Ketetapan waktu yang bisa ditentuin. Ini ya, nanti 5 bulan ya, begitu. Walau aqqata bil idraki. Kalau kemudian ada orang yang punya pohon menentukan waktu musaqahnya bil idrak. Bil idrak itu dengan munculnya buah, matang begitu. Ntar pokoknya kalau udah muncul buah, udah ada selesai kerjanya. Nah, gitu. Lam yasih itu tidak sah ala rajihi. Menurut pendapat yang rajih, lijah lil mudah karena ketiadaan waktu. Jadi waktunya harus ditentuin. Karena dia adalah buah yang bisa kita taksir kapan itu muncul buahnya. Maka kalau ditentuin idrak, matang buahnya, lam yasih tidak sah. Lijah lil mudah karena ketiadaan waktu yang jelas. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyan faridal amilu bil amal. Pekerja ngerjain sendiri, enggak boleh dicampur tanganin sama yang punya pohon. Li'annahu wudhi'al bab. Li'annahu wad'ul babi. Falau syarat ay ya'mala ma'ahu malikul asjar fasadal aqdu li'annahu mukhalifun li mawdhu'il musaqah. والقاعدة أن كل ما يجب على العامل إذا شرط على المالك يفسد العقد على الأصح وقيل يفسد الشرط فقط. Ini syarat yang kedua, bahwa al-musaqqah itu harus yang heran nih, banyak banget yang komen ini nih, streamer ayyan faridal amilu bi'amalihi. Amil bekerja sendirian. Li'annahu wudhi'al bab. Li'annahu wad'ul mi. Saya kurang paham ni. Wad'ul bab apa ni. Falau syaratu. Kalau kemudian disyaratkan. Ayya'mala ma'ahu malikul asjar. Dia mensyaratkan bahwa harus nih. Ntar gue ikut ngerjain. Nah, disyaratin seperti itu. Ini pohon gue. Lu rawat dah sebisanya. Sampai kira-kira 5 bulan. Nah, nanti di 5 bulan itu gue ikut dan ngerawatin. Nah, gak boleh itu. Gak boleh ikut ngerawatin. Gak boleh disyaratin. Walau syarat ay ya'mala ma'ahu malikul asjar. Kalau dia mensyaratkan juga yang punya harta ikut bekerja bersama yang ngurusin tuh pohon. Fasadal aqdu, maka akadnya batal. Li'annahu mukhalifun limawdu'il masaqah. Karena dia syarat itu menyelisih daripada maksud al-musaqah. Wal qaidah, dan kaidahnya, anna kullama yajibu 'alal 'amil, segala sesuatu yang diwajibkan terhadap amil pekerja, idza syuritu 'alal maliki, kalau kemudian disyaratkan juga dibebankan kepada malik, yafsudul 'aqdu, itu akadnya batal. 'Alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wa qila yafsudu syartu faqat, tapi dikatakan juga bahwa syaratnya aja yang batal, akadnya mah tetap terjadi. Enggak, kata Imam, kata Mazhab Syafi'i, yang batal akadnya juga. Na'am yustasna mas'alatun zakarah ibn Rif'ati an-nasi syafi'i fil buwati. Ya, ada pengecualian. Satu masalah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rif'ah daripada teksnya Imam Asy-Syafi'i fil buwati dalam kitab Mukhtasar al-Buwaiti. Jadi korespondensi Imam Al-Buwaiti terhadap Imam Syafi'i namanya Mukhtasar Al-Buwaiti, sebagaimana Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani kan juga punya Mukhtasar Al-Muzani. Nah, ini Mukhtasari Imam Al-Buwaiti. Wa huwa, ada satu masalah yang dikecualikan, wa huwa annahu idza syaratu 'alal maliki saqi jaza. Bahwasanya kalau disyaratkan dalam akad musaqqah si malik gitu, si yang punya pohon itu ikut untuk nyiremin, jaza, boleh gitu. Berarti ini pengecualian ya dari kitabnya, dari Mukhtasar Al-Buwaiti. Hakahul Bandaniji, inilah yang diceritakan oleh Imam Al-Bandaniji anin nas, daripada teks Syafi'i tersebut. Wa nasu mafrudun fima idza kana yashrab bi'urukihi. Tapi teks bahwa si Al-Malik boleh mensyaratkan dirinya ikut nyiremin, itu mafrud, itu khusus masalahnya fima idza kana, kalau memang pohon tersebut yashrab bi'urukihi, dia minum sendiri dari akarnya gitu. Kalau dia enggak minum dari akarnya berarti enggak boleh syarat tersebut. Lakin haka al-Mawardi, akan tetapi Imam al-Mawardi menceritakan fima yashrab bi'urukihi kanakhlil Basrah aw Juhan, bahwasanya tentang pohon-pohon yang mungkin bisa minum sendiri dari akarnya itu, karena khalil Basrah, seperti nakhil basrah, kurma basrah. Ini salah satu jenis kurma ya, saya juga nggak tahu ini nakhil basrah. Itu aujuhan, ada banyak pendapat tentang pohon yang mungkin bisa minum sendiri dari akarnya. Ahaduha, pendapat pertama, anna saqiyaha 'alal ma 'alal 'amil, bahwasanya yang wajib ngerjain itu adalah 'amil, pekerja. Atsani 'alal malik, yang kedua 'alal malik. Hatta law syarataha 'alal 'amil batalal 'aqd. jadi ruwet ini masalah. Sampai-sampai kalau kemudian disyaratkan terhadap 'amil, jadi al-musaqqa itu cuma perawatannya doang, sedangkan yang nyiremin itu harus terhadap 'amil menurut pendapat terhadap Malik, pendapat kedua. Hatta law syarataha 'alal 'amil, sampai kemudian kalau disyaratkan terhadap 'amil batalal 'aqdu, batal akadnya. Wa salis, dan pendapat ketiga, ya juzu istirotuha 'alal Malik. Boleh juga kalau itu disyaratkan kepada apa yang punya harta, wa 'alal 'amil, dan juga terhadap pekerja. Jadi dua-duanya. Fa in utliqa, tapi kalau ini kan untuk pohon yang ini ya, pohon yang bisa minum sendiri tanpa harus disiram, dia minum dari akarnya begitu. Terus ada kewajiban nyiram apa enggak? Kata Imam Al-Mawardi, kewajiban nyiram untuk pohon yang bisa minum sendiri itu ada tiga pendapatnya. Pertama, wajib yang nyiram itu wajib 'amil. Yang kedua, yang nyiram itu wajibnya terhadap pemilik. Yang ketiga, boleh dua-duanya itu mensyaratkan. Artinya boleh disyaratkan kedua-duanya nyiram. Fa in utliqa, tapi kalau dimutlakan saja tanpa disebut siapa yang wajib nyiram, lam yulzam wahidun minhuma, maka tidak diwajibkan salah satu daripada keduanya. Jadi enggak ada yang wajib gitu. Qala al-Imam al-Khatib asy-Syirbini, di footnote-nya disebutkan Imam al-Khatib asy-Syirbini dan Mughnil Muhtaj mengatakan wasalisu huwa zahir, pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang kuat gitu. Asyartu salis, syarat yang ketiga daripada al-musaqqa, ay yakuna lil 'amini juz'un ma'lumun min ats-samarati, si 'amil pekerja itu punya jatah yang maklum, disbah daripada buah. Wa yakunul juz, dan bagian dia itu ma'luman, harus diketahui bil juz'iyyah, dengan pembagian yang sifatnya nisbah, persentase. Kanisfi, seperti setengah, wa tsulutsi, atau sepertiga, linnasi, sebagaimana disebutkan dalam teks tadi. Bahwa Nabi Muhammad kan menyebut syatr itu seperdua, setengah. Yahudi Khaybar dapat syatr setengah, Nabi Muhammad dapat setengah. Falau syaratu thamara nakhiratin mu'ayyanatin lam yasih. Kalau kemudian disyaratkan nih, lu kerjain, gue punya lahan, ini ada kurma ini, ada kurma ini. Nanti kalau panen, lu dapat jatah dari kurma yang ono aja. Ha, dari kurma tertentu. Falau syaratu thamara nakhiratin mu'ayyanah, kalau mensyaratkan bahwa si 'amil dapat dari pohon kurma yang khusus, kurma tertentu, disebutin itu kurmanya, lam yasih, itu tidak sah. Li'annahu khilafun nas, karena itu berbeda dengan teks syariat, apa teks hadis Nabi Muhammad. Wa li'annahu, dan itu juga terlarang karena qatla tasmaru hadhihi nakhlah. Bisa jadi nakhalat ini, kurma ini, la tasmar, itu tidak tumbuh buah. Fayadhi'u amaluhu, maka pekerjaannya disia-sia. Au ya au la yasmar wa iruha, atau yang tumbuh cuma dia doang, yang lain kagak tumbuh buahnya. Fayadhi'ul malik, maka jadi yang punya pohon jadi sia-sia, jadi enggak dapat apa-apa. Wa hadza ghararun, dan ini jadinya gharar. Tidak jelas apa sih, wa aqdul musaqqah gharar, padahal akad musaqqah itu kan gharar juga. Kalau gharar ketemu gharar, jadi gharararain, jadi dua gharar, dua gharar berkumpul dalam satu akad, semua sepakat tuh enggak boleh. Li'annahu aqdun ma'dumun, karena akad musaqqah adalah akad yang tidak ada. Di awal akad tuh enggak jelas kita mau akadin apa. Kan gitu. Buahnya kan belum ada. Juwiza lil hajah, dibolehkan karena ada kebutuhan. Wa ghararani, dan dua gharar, ala syai'in, pada satu akad tertentu, yamna'ani sihataha, yamna'ani sihatahu, itu mencegah kesahihan kebolehan akad tersebut. Walau qala, kalau seandainya dia mengatakan ala anna ma fatahallahu bainana, nanti kalau Allah ngasih rezeki bikin ini berbuah nih pohon-pohon kita, bainana itu pohon buahnya jadi antara kita berdua. Soha itu soh, itu sah, sahih akarnya. Wahumila ala nisfi, dan dipahami bahwa bainana itu artinya nisfu, nisfu, setengah-setengah. Walau kala, kalau seandainya ana urdik wa nahwi dhalik, saya reda ireiro ini buat lo. Gen. Lam yasih, itu tidak sah akad. Lam yasihil akdi, tidak sah akadnya. Walau saqahu thalatha sinina masalan, kalau seandainya dia bermusaqah dalam jangka waktu 3 tahun, jaza ayyaj'al lahu fil ula nis, dia boleh mengatakan, dia boleh membuat itu perjanjian bahwa fil ula, di tahun pertama ente dapat setengah nis, wa fi tsaniyah thuluts, tahun kedua dapat sepertiga, wa fi tsalitsati, dan tahun ketiga dapat as-sudus, dapat seperenam, wa bil aksi, atau sebaliknya, itu boleh tuh. Gitu. Nih, lo kerjain tuh sawah gua sampai kira-kira, bukan kira-kira, sampai 5 tahun. Tahun pertama panen setengah-setengah. Ntar tahun kedua panen gini-gini. Ah, begitu. Tahun kedua seperempat aja buat lo tahun, dan seterusnya. Jaza, itu hukumnya boleh. Wabil aksi, atau sebaliknya, lintifail goror. Karena ketiadaan goror. Karena jelas, pasti, dan tidak dapat sekian-sekian. Wahadha huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Sabtu libur. Insyaallah hari Minggu tentang al-musaqah. Sampai nantinya pembahasan ini dua pertemuan aja nih. Besok kalau kita hari Senin hadir, diberi kesehatan dan kesempatan. Selesai ini hari Senin, hari Selasa kita masuk bab baru, yaitu hukm al-ijarah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Masalahnya tidak populer, jadi emang kurang menarik. Tapi apapun itu, ini jadi khazanah keilmuan kita daripada masalah-masalah dari kitab-kitab Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan sebagaimana biasa, saya mohon untuk dikoreksi dari para asatid, para kiai, para guru yang memang mengikuti kajian ini, baik live atau rekaman. Jika memang menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat, dan saya senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Silahkan mengoreksi bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram, dan itu terbuka 24 jam. Ada di bio-nya kemana email dan Telegram atau WhatsApp atau Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yubarik fik Ustaz Ahmad Zainal Rahman.